الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، معاصر المسلمين، para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini kita semua kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Satu rubrik di mana kita mengangkat tema-tema seputar pembahasan akidah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua orang-orang yang selalu mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan negeri kita negeri yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, negeri yang tunduk kepada semua ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan melanjutkan membaca kitab Aqidah Tauhid bagian yang keempat yang ditulis oleh Dr. Saleh Ibni Fauzan Al-Fauzan Hafizahullahu Ta'ala. Pasal yang ketiga, kata beliau, Al-Kawnu wa fitratuhu fil khudu'i wa ta'ati lillah. Alam semesta dan fitrahnya yang tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beliau akan berbicara tentang al-kaun, yaitu alam semesta, dan beliau akan berbicara tentang fitrah dari alam semesta ini, yaitu sifat dasar yang dimiliki oleh alam semesta ini adalah al-khudu'u wa ta'ati lillahi ta'ala, yaitu tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berkata, hafizahullahu ta'ala, inna jami'al qawni bisamaihi wa ardihi wa aflakihi wa kawakibih wa dawabihi wa syajarihi wa madarihi wa barrihi wa bahrihi wa malaikatihi wa jannatihi wa insihi kulluhu khadi'un lillah. Alam semesta ini, ma'asyiral muslimin, kata beliau, dengan apa-apa yang ada di atas langit sana, apa-apa yang ada di bawahnya, bintang-bintang, bulan, matahari, hewan-hewan yang melata, pohon-pohon yang tumbuh, apa-apa yang ada di daratan, apa-apa yang ada di lautan, para malaikat, bangsa jin, manusia, kulluhu khadi'un lillahi ta'ala, semuanya adalah tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muti'un li amrihi kauni, dan mereka semua taat kepada ketentuan Allah di alam semesta. Artinya tidak ada yang bisa melawan. Ketika Allah telah menggariskan ketentuan di alam semesta ini, maka mereka tidak bisa keluar dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka senantiasa taat kepada ketentuan, kepada tadbir, pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Ta'ala, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, "Walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha." Dan kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, aslama, menyerahkan diri, tunduk, man fis samawati wal ard, semua makhluk yang ada di langit maupun di bumi, taw'an wa karha, baik itu dengan sukarela ataupun terpaksa. Orang-orang yang beriman, mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sukarela, dengan segala bentuk keikhlasan dan pengabdian mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun ada yang tunduk kepada Allah dengan terpaksa. Artinya mereka tidak sanggup keluar dari ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, dari pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitupun ma'asirul muslimin, dalam surat Al-Baqarah ayat 116 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ballahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Sebenarnya milik Allah lah apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Kullun lahu qanitun. Semuanya tunduk menyerah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya tunduk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitupun ma'asyiral muslimin, dalam surat An-Nahl ayat yang ke-49 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard. Kepada Allah lah sujud apa-apa yang ada di langit dan di bumi, walaupun caranya berbeda-beda. Ada sujud dalam pengertian meletakkan keningnya, meletakkan wajahnya di tanah. Ada sujud dalam pengertian mereka tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahi yasjudu ma fis samawati wal ard. Kepada Allah lah sujud apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Min dabbati wal malaikah. Baik itu makhluk-makhluk yang melata ataupun para malaikat. Wahum la yastakbirun. Dan mereka tidak menyombongkan dirinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah adalah maha besar. Dia adalah maha kuasa. Dan dia adalah pemilik nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang sempurna. Begitupun ma'asirul muslimin, di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-18 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alam tara anna allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Apakah kalian tidak memperhatikan bahwa apa-apa yang ada di bumi dan di langit semuanya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru waddawab. Begitupun matahari sujud kepada Allah, bulan sujud kepada Allah, bintang-bintang sujud kepada Allah, gunung-gunung sujud kepada Allah, pohon-pohon sujud kepada Allah, semua makhluk yang berjalan sujud kepada Allah. Wa katsirum minan nas. Begitupun banyak di antara manusia yang sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikanlah bahwa semuanya tunduk dan menyerah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitupun dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-15 ma'asyiral muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa zilaluhum bilghuduwi wal asal. Dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sujud siapapun yang ada di langit dan di bumi, bahkan zilaluhum, bahkan bayang-bayang mereka, bayang-bayang yang dimiliki oleh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, mereka pun sujud dan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin, beliau berkata, fakullu hadhil kainat wal awalim. Maka semua makhluk yang ada di alam semesta dan semua yang ada di alam semesta ini, munqadatun lillahi khadi'atun lisultanihi. Semuanya tunduk dan patuh di bawah kerajaan dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tajri wafqa iradatihi wa taw'i amrihi. Semuanya, maksudnya yang ada di langit dan di bumi, mereka berjalan sesuai dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. La yasta'si alaihi minha syai'un. Tidak ada yang bisa bermaksiat, menentang aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya berjalan dengan ketentuan Allah, pergantian siang dan malam, ya, panas dan dingin, ya, bahagia dan sengsara, tersenyum dan menangis, semuanya berjalan dengan ketentuan Allah yang maha sempurna. Wa tu'addi nata'ijuha bi nizamin daqiqin, dan semuanya berjalan dengan aturan yang begitu lengkap, aturan yang begitu terperinci, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tunazzihu khaliqaha 'anil naqsi wal 'ajzi wal 'aib, dan semua makhluk yang ada di alam semesta ini mereka mensucikan Allah dari segala bentuk kekurangan, dari segala bentuk ajis atau kelemahan, dan dari segala bentuk aib. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat yang ke-44, tusabbihu lahu samawati sab'u wal ard wa man fihin, bertasbih, yaitu mensucikan Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang ada di langit yang tujuh dan apa-apa yang ada di atas bumi, wa man fihin, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, semuanya bertasbih mensucikan Allah dari segala macam kekurangan, semuanya mensucikan Allah dari segala macam kekurangan, semuanya mensucikan Allah dari segala macam uyub, dari segala macam aib. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum, dan tidak ada satu makhluk pun, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka bertasbih mensucikan Allah, ya, dan mereka memuliakan Allah Subhanahu wa taala, walakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi kalian tidak paham bagaimana mereka bertasbih, bagaimana rumpun-rumpun bambu bertasbih, bagaimana hewan-hewan yang ada di hutan sana bertasbih kepada Allah, bagaimana ikan-ikan yang ada di dasar lautan dan samudra bertasbih kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi kalian tidak paham, tidak mengerti, tidak tahu bagaimana mereka bertasbih mensucikan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, ma'asyiral muslimin, ini tentunya masih kaitannya dengan tauhid ar-rububiyah, yaitu bahwa Allah lah satu-satunya yang memiliki sifat-sifat rububiyah, bahwa Dia adalah al-Khaliq, bahwa Dia adalah al-Malik. Al-Khaliq artinya yang maha mencipta, al-Malik yang maha merajai, al-Mudabbir yang maha mengatur. Dan dari tiga sifat dan perbuatan Allah ini muncul cabang yang sangat banyak, bahwa Dia adalah Ar-Razzaq yang maha memberikan rizki, bahwa Dia adalah Al-Muhyi Al-Mumit yang menghidupkan dan mematikan, bahwa Dia adalah Al-Ladhi Al-Mu'izz, ya, Dialah yang memuliakan dan Dia pula yang menghinakan. Dialah Malikal Mulk, Dialah rajanya para raja. Tapi intinya tiga: Huwal Khaliq, Huwal Malik, Huwal Mudabbir. Ya. Karena Dia Al-Malik, maka Dia Al-Qadir. Karena Dia Malik, maka Dia Al-Aziz. Dia raja, maka Dia pasti kuasa. Dia raja, pasti Dia perkasa. Dia raja, pasti Dia kuat, Al-Qawi. Nah, ini yang saya maksud, ya. Jadi dari tiga inti tauhid rububiyah ini muncul begitu banyak sifat. Karena Dia Al-Malik, Dia haruslah Al-Qawi, Al-Qadir, ya, Al-Aziz, Al-Kabir, Al-Ali. Dia haruslah kuat, Dia haruslah hebat, Dia haruslah kuasa, Dia haruslah tinggi, dan lain sebagainya. Dia Al-Khaliq, artinya apa? Segala sesuatu Dia yang menciptakan. Karena Dia mencipta, berarti Dia pun harus maha kuasa, Dia harus maha mendengar, Dia harus maha melihat,

Dilengkapi panel pengontrol seperti tombol operator, filling, tombol untuk mengatur panas penyegelan, hingga tombol emergency untuk menyetop mesin pada kondisi darurat. Fitur mesin dua line atau dua jalur pengemasan dengan kapasitas produksi mampu mencapai hingga 2500 cup per jam secara kontinu. Mudah untuk dikontrol, tabu liquid untuk produksi minuman dari material berkualitas, dan mudah untuk perawatan serta spare part. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin pemanggang serbaguna Grillo dari Maxindo, andalan para pengusaha kuliner dalam menjalankan bisnisnya. Anda bisa membuat aneka macam olahan kuliner dengan cara dipanggang atau dibakar. Pastinya menguntungkan bagi usaha dengan fitur yang jadi unggulan di kelasnya. Mesin didesain secara elegan dan modern, ringkas untuk ditempatkan di berbagai macam konsep dan tempat usaha. Dengan rak pemanggang yang didesain untuk aneka jenis makanan yang tingginya dapat dinaik turunkan. Dengan fitur knob pengatur suhu masak, tungku pembakar dari material batu konduktor berkualitas yang bisa menghantarkan panas secara efisien. Dilengkapi dengan dek menampung bumbu-bumbu, material dan body mesin dari bahan yang berkualitas, sehingga makanan yang dipanggang akan lebih cepat matang, dan baki untuk menampung buangan minyak dan sisa-sisa panggangan agar tidak mengotori meja atau tempat kerja. Tersedia berbagai macam tipe dan jumlah pemanggang yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Tipe PG2 dengan 2 tungku pembakar, tipe PG4 dengan 4 tungku pembakar, tipe PG6 dengan 6 tungku pembakar, dan PG8 dengan 8 tungku pembakar. Mudahkan segala macam aneka masakan dan olahan kuliner dengan cara dibakar dengan lebih berkualitas, lebih lezat, dan pastinya lebih menguntungkan untuk usaha Anda. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin cetak bakso tipe MFC 280. Tipe MFC 280 Maxindo andalan terbaik di kelasnya dan memiliki sejumlah keunggulan dibanding mesin sejenis. Material mesin dari bahan yang berkualitas tinggi, sangat awet dan higienis untuk produksi. Sesuai standar food grade industri makanan, pengoperasian sangat mudah hanya dengan menekan satu tombol. Produksi bakso akan berjalan dengan sendirinya. Cetakan ukuran bakso yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan tersedia dalam 4 ukuran cetakan. 1,6 cm, 2,6 cm, 3 cm, dan 3,9 cm dengan speed motor listrik mencapai 300 rpm, memproduksi bakso hingga kapasitas 280 butir per menit. Dengan fitur tambahan dilengkapi dengan selang drainase untuk mengalirkan air ke arah lubang pencetak selama proses produksi berjalan, sehingga pentol bakso yang dihasilkan tidak lengket. Sangat mudah untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin tetas telur mini tipe AGR TT4, kapasitas rak 4 telur, mampu menetaskan berbagai macam jenis telur seperti ayam, itik, burung, dan lain-lain. Sangat cocok bagi Anda yang pehobi di bidang burung atau untuk pembiakan unggas dalam skala kecil non-komersil. Bisa juga digunakan untuk kebutuhan edukasi anak-anak. Desain yang mungil dan menarik dengan cover yang transparan, sehingga bisa melihat perkembangan telur yang disimpan di dalamnya. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Nabi Al-Sulatul juga mengatakan Ar-riba isna au salasun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha yang paling rendah, misal ayyan kiharrajulu umma, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin. melalui Baitul Rukbani dengan cara transfer ke rekening BRI Syariah 0388-008-009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya, hubungi 0813-2969-5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridonya. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومواله. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, pemirsa Niaga TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf sebelumnya atas kendala teknis yang kami hadapi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Sudah kita bahas sebelumnya bab bahwasanya alam semesta memiliki fitrah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alam semesta ini Allah fitrahkan untuk tunduk, menyerah ya kepada semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya beliau berkata, "Fa hadhihi al-makhluqat samituha wa natiquha wa hayaha wa mayituha kulluha muti'atun lillahi munqadatun li amrihi al-kauni." Bahwa semua makhluk-makhluk yang ada di alam semesta, baik itu makhluk yang diam ataupun makhluk yang bisa berbicara, yang hidup ataupun yang mati, seluruhnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada aturan Allah yang sifatnya kauniyah. Karena aturan ada dua. Ada aturan yang sifatnya kauniyah yang berlaku di dalam alam semesta ini, ada aturan yang sifatnya syar'iyah. Ya, jadi di alam semesta yang kita tinggal di dalamnya ada aturan. Aturan tentang siang dan malam, aturan tentang langit, tentang bumi, tentang manusia, tentang hewan, tentang pohon, semua berjalan dengan aturan yang tertib. Aturan yang telah digariskan oleh Allah, dan dalam aturan ini tidak ada satu makhluk pun yang bisa menentang. Yang kedua, ada aturan yang sifatnya syar'i. Ya, ada yang kauni, ada yang sifatnya syar'i. Kauni tidak ada yang bisa membantah. Adapun syar'i, ya adalah aturan yang Allah turunkan berupa perintah dan larangan, berupa wahyu yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Ini namanya iradah syar'iyah, kehendak Allah dari makhluknya yang disifati dengan syar'iyah berupa perintah dan larangan. Ada jenis aturan yang lain, al-iradah al-kauniyah, kehendak Allah di alam semesta secara kauni. Secara kauni, manusia, makhluk apapun itu tidak bisa keluar dari ketentuan, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketentuan syar'iyah, Allah perintahkan salat, sebagian manusia salat, sebagian yang lain tidak salat. Ya. Allah perintahkan mereka beriman, ada di antara mereka yang beriman, ada yang tidak beriman. Tetapi ketika kita berbicara tentang hukum kauni, misalnya mati, setiap makhluk pasti mati. Tidak ada yang bisa menghindar. Tidak ada yang bisa lari dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Siang, malam, tidak ada yang bisa mengubahnya. Tidak ada yang bisa mengubah siang jadi malam atau malam jadi siang misalnya. Atau Nabi Ibrahim berkata, "Innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'tiha minal maghrib," kata Ibrahim alaihissalam. Sesungguhnya Allah menggariskan bahwa matahari itu datang dari timur, maka datangkanlah dari barat. Fabuhital ladzi kafar, maka bungkamlah, terdiamlah orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kulluhu tunazzihu Allahu 'anil naqais wal uyubi bilisanil hali walisanil maqal. Dan seluruh makhluk ini mereka selalu mensucikan Allah dari segala kekurangan, dari segala kelemahan, dari segala aib. baik dengan lisannya mereka mensucikan Allah ataupun dengan sifat mereka. Jadi ada lisanul hal, ada lisanul maqal. Ada lisan yang berupa ucapan di mana mereka mensucikan Allah, ada lisan yang berupa kondisi, yaitu sikap, bahwa sikap mereka itu menunjukkan bahwa mereka mensucikan Allah dari segala macam kekurangan. Fakullama tadabbarul aqilu hadhil makhluqat, maka semakin seorang yang berakal mentadabburi makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini, alima annaha khuliqat bil haqqi walil haqq, maka dia akan sampai kepada satu kesimpulan bahwa makhluk yang ada di alam semesta ini diciptakan untuk tujuan yang hak, tujuan yang benar, tidak ada yang sia-sia ya. Coba kita perhatikan semuanya, tidak ada yang sia-sia. Tidak ada satu makhluk pun yang diciptakan sia-sia. Semuanya diciptakan dengan tujuan yang benar. Ya. Diciptakan dengan benar dan untuk tujuan yang benar. Tidak ada, bahkan serangga yang paling kecil pun diciptakan oleh Allah untuk satu hikmah yang besar. Ya, semuanya dengan satu hikmah yang besar. Diceritakan bahwa ada satu seorang syekh yang menceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang berkata, kenapa Allah menciptakan kunfuz, menciptakan hewan landak ya, yang memiliki bentuk yang buruk ya, bentuk yang tidak bagus, apa hikmahnya Allah menciptakan kunfuz? Lalu ketika orang ini mempermasalahkan kenapa ada yang namanya hewan landak itu, apa fungsinya di alam semesta ini, Allah subhanahu wa ta'ala hendak menunjukkan kepadanya kekuasaan. Kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya Allah hendak menunjukkan kekuasaannya kepada orang ini? Allah uji dia dengan penyakit kulit. Allah uji dia dengan penyakit kulit. Kulitnya gatal. Dia sudah berobat ke satu dokter, dokter yang lain, tidak dapat kesembuhan. Sampai satu ketika dia bertemu dengan seorang laki-laki, lalu dia bercerita bahwa kulitku ini gatal setiap hari, kondisinya seperti ini, seperti itu. Apakah engkau memiliki nasihat agar aku sembuh dari penyakitku ini? Maka laki-laki yang alim ini berkata, ah, itu mudah. Ya, engkau cari hewan yang namanya kunfuz, ya, landak. Kemudian engkau bakar apanya, hewan tersebut, apa namanya, jarumnya itu yang tajam, engkau bakar. Dalam diceritakan begitu, kemudian kau oleskan ke kulit yang sembuh tersebut. Lalu apa yang dia lakukan? Dia cari hewan tersebut ya. Lalu dia lakukan apa yang diarahkan oleh sang tabib. Maka dia balurkan ke bagian kulit yang gatal. Beberapa waktu kemudian dia sembuh ya. Perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya. Beberapa waktu yang lalu dia berkata, apa ini? Kenapa Allah menciptakan hewan yang seperti ini? Dilihat enggak bagus kan begitu ya. Fisiknya enggak bagus, manfaatnya enggak jelas. Tapi Allah hendak membalikkan apa yang disangka oleh orang ini. Maka Allah Subhanahu wa taala uji dia dengan sakit di tubuhnya, yang mana sakit ini sembuh dengan izin Allah melalui perantara apa tadi, berobat dengan kunfuz atau landak tersebut. Maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada satupun di alam semesta ini yang sia-sia. Semuanya berjalan dengan ketentuan yang sempurna untuk satu ketentuan yang sempurna, karena semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada orang yang berkata di antara makhluk yang sia-sia adalah sayap yang dimiliki oleh penguin. Hewan penguin yang ada di kutub punya sayap tapi enggak bisa terbang ya. Orang berkata ini diantara perkara yang mubazir. Wah, dia mempermasalahkan ketentuan Allah. Dia katakan bahwa sayap yang dimiliki oleh penguin mubazir, artinya sia-sia. Tidak ada faedahnya karena enggak bisa terbang. Ini ucapan orang yang enggak paham. Lalu ilmu pengetahuan modern berbicara tentang hikmah kenapa penguin itu memiliki sayap, karena dia mencari makan di dalam air, dan dengan sayap itulah dia bisa meluncur dengan kecepatan yang begitu luar biasa di dalam air, yang memberikan kehangatan ke dalam tubuhnya. Ada aturan yang berjalan di dalam sayap yang orang bilang sebagai sesuatu yang sia-sia. Ada hal yang sulit kita bayangkan ya, bagaimana penguin itu menangkap ikan berjalan di air begitu cepat seperti peluru yang dilepaskan dari tembakan. Artinya tidak ada yang sia-sia, ma'asyiral muslimin. Semuanya diciptakan oleh Allah Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin, dialah Rabb alam semesta yang mengatur, yang menguasai, ya, yang memberikan rizki dan segala sesuatunya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya beliau berkata, "Fakullama tadabbara al-aqilu hadhihi al-makhluqat." Maka setiap kali orang-orang yang berakal mentadabburi makhluk-makhluk Allah, "Alima annaha khuliqat bil haqqi walil haqq." Maka dia akan sadar dan akan tahu bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah untuk kebenaran, ya. Wa annaha musakhkharatun laisa laha tadbirun wala isti'sa'u an amri mudabbiriha, dan bahwa alam semesta ini telah ditundukkan oleh Allah. Dia tidak mengatur dirinya sendiri, dia tidak bisa melawan kepada Allah, tetapi mereka tunduk kepada pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Fal jami' mukirruna bil khaliq bi fitratihim. Maka kesimpulannya, kata beliau, semua makhluk ini tunduk mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan ini telah menjadi fitrah bagi makhluk, ya, fitrah bagi alam semesta bahwa mereka semua mengakui Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Niaga TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita mengundang para pemirsa di rumah untuk bisa berinteraksi dengan kita dengan dua layanan interaktif yang sudah kita buka, yaitu layanan pesan singkat di nomor yang ada di hadapan pemirsa, begitupun di layanan telepon sudah kita cantumkan nomornya. Hari ini kita sedang membahas penjelasan tentang tauhid ar-rububiyah, dan ini penting untuk kita pahami sebelum kita nanti sampai kepada pemahaman tentang tauhid al-uluhiyah, yaitu bagaimana kita mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Yanto di Lampung, barakallah. Bagaimana cara supaya hati selalu ikhlas menjalankan sunnah Rasulullah setelah Anda mengenal sunnah dan Anda sampaikan pada keluarga bahwa amalan yang selama ini banyak bid'ahnya, keluarga seolah-olah tak percaya yang Anda sampaikan, seperti sering selamatan di tempat dan lain sebagainya, orang yang dan banyak lainnya karena di tempat Anda jauh dari sunnah. Wallahu bisawab, ya, di antara perkara yang menjadikan kita istiqamah dalam berpegang kepada sunnah Rasulullah, yang pertama tentunya memperbanyak berdoa. Rasulullah ketika beliau sujud, beliau selalu memperbanyak doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati kami, tetapkan hati kami di atas agamamu. Begitupun beliau berdoa, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik, wahai yang membolak-balikkan hati kami, tetapkan hati kami di atas ketaatan kepadamu. Begitupun berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana, ya Allah, jangan palingkan hati kami setelah Engkau berikan kami petunjuk. Begitupun di antara perkara yang menjadikan kita istiqamah adalah memperbanyak membaca Al-Qur'an. Dalilnya surat An-Nahl ayat 102, Allah berfirman, "Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi yuthabbitul ladina amanu wa huda wa bushra lil muslimin." Katakanlah, Jibril turun dengan Al-Qur'an, di dalamnya ada kebenaran, "Liyuthabbital ladina amanu," dengan Al-Qur'an ini Allah hendak meneguhkan orang-orang yang beriman, dan di dalam Al-Qur'an terdapat petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Dan banyak lagi, ada minimal 8 cara agar kita istiqamah, nanti akan kita lanjutkan insyaallah jawabannya. Tapi kita coba angkat penanya yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Hamba Allah di Bengkulu, ya Ustaz. Silakan. Ustaz, walaupun terlambat, baru hari ini menemukan channel Ustaz lagi, rupanya pindah tayang. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin. Minal aizin wal faizin, ya Ustaz. Amin. Barakallahu Ibu, taqabbalallahu minna wa minkum. Silakan. Amin. Iya, Ustaz, yang pertama saya ingin menanyakan tentang shawal. Apa sih Ustaz, shawal itu sendiri? Allah kan selalu bulan itu dengan sifat tenangnya. Mohon maaf, Ibu, suara Ibu putus-putus. Oh, iya, iya. Apa sih Ustaz, artinya bulan shawal itu sendiri? Iya. Apakah bulan peningkatan atau bulan yang lain? Biasanya kan Allah selalu memberikan nama itu sesuai dengan sifat dan artinya. Itu yang pertama. Baik. Terus puasa shawal itu Ustaz, apakah harus teraliyah terus menerus, apakah boleh terputus-putus, atau lebih didahulukan mana Ustaz dengan kita mengqadha puasa Ramadan itu ya Ustaz? Baik. Saja. Jazakallah khairan kasiran Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Syawal ya, disebutkan bahwa maknanya adalah peningkatan. Maknanya disebutkan oleh para ulama adalah peningkatan. Walaupun saya tidak tahu secara pasti makna dari Syawal, tapi sering kita dengar bahwa artinya adalah peningkatan. Lalu adapun kaitannya dengan puasa Syawal, apakah boleh dilakukan secara terputus-putus ataukah harus bersambung? Wallahu a'lam bishawab, tidak masalah apa namanya berputus-putus, tidak harus bersambung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan minasy Syawal kana kasiyamid dahr." Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia berpuasa 6 hari di bulan Ramadhan, di bulan Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa selama 1 tahun. Ya, seolah-olah dia berpuasa selama 1 tahun. Para ulama menjelaskan karena puasa Ramadhan 30 dan kebaikan bi asyri amsalih, kebaikan dikali 10. Maka 30 dikali 10 adalah 300 kebaikan. Syawal 6 hari, 6 dikali 10 adalah 60. Kalau puasa Ramadan disambung dengan puasa Syawal, maka 300 kebaikan ditambah 60 kebaikan menjadi 360 hari. Maka seolah-olah dia telah berpuasa selama 1 tahun penuh. Lalu apakah puasa Syawal boleh dilakukan sebelum seseorang mengqadha puasa Ramadan? Khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang wajib muqaddamun ala al-mandub ala sunnah, bahwa perkara yang wajib adalah didahulukan, diprioritaskan dibandingkan yang sunnah. Tetapi sebagian yang lain mengatakan bahwa yang wajib adalah qadha Ramadan adalah sesuatu yang muwassa, kewajiban yang luas waktunya, sedangkan Syawal waktunya adalah pendek, artinya terbatas. Maka tidak masalah mendahulukan yang waktunya sempit dengan mengakhirkan yang apa namanya yang waktunya jauh lebih luas. Lalu mana pendapat yang paling kuat? Allah alam bisawab ya, kalau waktu Syawal masih panjang, hendaknya seorang muslim mendahulukan puasa qadha kalau masih panjang. Tetapi kalau dia dapatkan waktu Syawal sudah di ujung dan dia misalnya masih tersisa belum selesai menyelesaikan puasa Syawal, maka tidak masalah dia puasa Syawal terlebih dahulu, baru setelah Syawal dia mengqadha puasa Ramadannya kalau memang waktu Syawal sudah tinggal beberapa waktu lagi. Allah alam bissawab. Ada penelpon yang masuk, coba ya, kita angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ustaz nih, saya tolong bertanya nih Pak Ustaz. Suaranya, mohon maaf, suara Bapak putus-putus di studio. Halo, Pak Ustaz. Iya. Pak Ustaz nih, saya mau bertanya nih Pak Ustaz. Tentang ini nih, halo Pak Ustaz. Mohon maaf Pak, suaranya sepertinya TV-nya harus dimatikan dulu baru Bapak bertanya. Suaranya bertumpuk, tidak jelas Pak Saifullah. Halo, Assalamualaikum. Ya, silakan Pak, silakan. Nah, saya cuma mau tanya ke Pak Ustadz. Iya. Tentang ini Pak Ustadz, mau biar tema nih Pak Ustadz. Tentang, misalnya ada seorang pemuda nih Pak Ustadz, kan pinjam modal ke saudaranya gitu Pak Ustadz. Dan mana cara pembayarannya, supaya nggak dikatakan menunda pembayaran gitu Pak Ustadz. Pembayaran karena, hutang? Ya, gini cara pembayarannya gimana supaya nggak dikatakan dalam agama menunda hutang. Jadi kan kita kan minjem uang 1 juta gitu kan, yeah. Terus kita modal tuh, habis itu kita jualan kan, kan dapat tuh, mau dapat lah uang saku sama murid modalnya umpamanya 1.050.000 gitu Pak Ustaz. Dan gimana itu Pak Ustaz? Apakah harus langsung dicicil bayar apa gimana Pak Ustaz? Ya, pembayaran biar dikenggari katakan menunda hutang takut meninggal dunia gitu Pak Ustaz. Kalau menunda kan baik. Kata Pak Ustaz. Ada lagi Pak yang lain? Ya ada katanya Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Barakallah Pak Saifullah, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahul bisab ya, masalah hutang piutang tentunya dikembalikan kepada akad di awal. Jadi kesepakatannya bagaimana di awal? Kalau kesepakatannya misalnya Allah katakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin faktubuh. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajali musamma faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian melakukan transaksi hutang piutang ya ila ajali musamma kepada waktu yang sudah kalian sepakati faktubuh, maka ditulislah. Oleh karenanya kapan seseorang dianggap tidak mengundur-undur utang, yaitu dilihat di akad. Kalau di akadnya misalnya meminjamnya selama 1 bulan ya, kalau sudah lewat 1 bulan sedangkan dia sudah punya kemampuan membayar tidak membayar juga, berarti itu dianggap menunda-nunda pembayaran hutang. Jadi begitu. Tetapi kalau seandainya misalnya dia tidak ditentukan waktunya, lalu dia memang belum sanggup untuk membayarnya, misalnya orang meminjamkan uang 1 juta, ya sudah bayar saja nanti kalau ada kelapangan. Maka selama kita belum ada kelapangan, artinya kemampuan membayar, ya walaupun kita bekerja, karena sebagian orang Masya Allah ma'asirul muslimin bekerja misalnya, dia mendapatkan penghasilan. Taruhlah penghasilannya 1 bulan itu UMR, upah minimal regional, taruhlah misalnya 3.500.000 atau sekian juta, sedangkan dia punya 3 orang anak. Artinya kalau dia punya 3 orang anak, anggota keluarganya ada 5. Kalau per orang makan 1 kali itu 10.000 misalnya, 1 kali makan 10.000, maka 10 dikali 5 kan, itu artinya 50.000. 50.000 dikali 1 bulan, ya 50.000 dikali 1 bulan, belum untuk apa, belum dikali 3 kali makan, dikali artinya banyak sekali. Walaupun terkadang pemasukan kita misalnya per hari ada pemasukan kita, tapi belum tentu orang yang punya pemasukan itu dianggap orang yang mampu. Artinya sebagian kaum muslimin Masya Allah pas dia dapatkan, apakah dia dianggap menunda-nunda pembayaran hutangnya? Kalau memang apa yang dia dapatkan belum bisa digunakan untuk membayar hutang tersebut, maka dia tidak dianggap mengundur atau menunda-nunda pembayaran. Tapi kalau dia sudah diberikan kelapangan oleh Allah, dia tetap tidak mau membayarnya, inilah yang dimaksud dengan matlul goni zulmun. Orang kaya yang menunda pembayaran hutang adalah zalim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Tadi terkait dengan pertanyaan yang pertama, agar kita istiqomah, yang pertama adalah memperbanyak berdoa, yang kedua adalah memperbanyak membaca Al-Quran, ya, dan yang ketiga adalah meningkatkan keyakinan bahwa akhirat itu ada. Kalau kita makin yakin akhirat itu ada, balasan di akhirat itu ada, kita istiqomah insya Allah. Karena beratnya, seberat apapun musibah yang kita alami di dunia, kita akan ingat, oh ini hanyalah dunia. Yang ketiga, carilah kawan di dalam melakukan kebaikan. Ya, kalau kita punya kawan di dalam melakukan kebaikan, maka kita akan istiqomah. Yang kelima adalah perbanyak membaca sirah, sirah orang-orang saleh. Jadi kalau kita rajin membaca sirah orang-orang saleh, insya Allah kita akan istiqomah. Ya, dan banyak hal yang lain yang bisa kita lakukan agar kita istiqomah. Allah alam bisawab. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana dengan hadis yang mengatakan kalau imam membaca Al-Quran hendaknya kamu diam? Itu bukan hadis, itu ayat Al-Quran. Allah katakan wa idza quri'a al-Quran fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan simak. Ya. Oleh karenanya para ulama menjelaskan bahwa ayat ini umum. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah dan simak. Ayat ini umum, umum dalam pengertian baik di dalam salat ataupun di luar salat. Baik di dalam salat ataupun di luar salat. Hanya saja secara khusus di dalam salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kita membaca Al-Fatihah. Hadisnya sudah saya sampaikan kemarin. Rasulullah bersabda, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah salat orang yang tidak membaca al-fatihah. Begitu pun ada hadis Rasulullah SAW bersabda, la'allakum taqra'una khalfa imama khalfa imamikum, apakah kalian biasa membaca Al-Quran di belakang imam kalian? Maka para sahabat berkata, betul ya Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, janganlah kalian membaca di belakang imam kalian kecuali surah Al-Fatihah. Kecuali surah Al-Fatihah. Lalu bagaimana Ustaz, saya ingin mendengarkan bacaan imam, karena itu adalah perintah Allah. Ya sudah, kita membaca Al-Fatihah sebelum imam membaca Al-Fatihah. Memang bisa? Bisa. Kenapa enggak bisa? Kapan itu? Ya saat imam membaca Al-Fatihah, saat imam membaca iftitah, imam angkat tangan, Allahu Akbar, lalu dia baca iftitah. Iftitah sunnah. Saat imam diam sejenak membaca iftitah, kita baca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah adalah rukun salat. Ya, atau misalnya ketika imam membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita di belakang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, kita Alhamdulillahirrabbilalamin, dengan suara yang lirih. Atau kata para ulama, ini sudah kita bahas di dalam pembahasan Serambi Nabawi, apabila imam membaca Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, hendaknya imam berhenti sejenak. Ukurannya waktu yang dibutuhkan untuk membaca Al-Fatihah. Jadi diam sejenak, mempersilahkan para makmum membaca Al-Fatihah. Dan itu pendapat Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, sebagaimana sudah kita jelaskan di dalam rubrik Serambi Nabawi. Adapun hadis yang berbunyi qiraatul imam qiraatul makmum, bacaan imam adalah bacaan makmum, sudah kita jelaskan berulang-ulang bahwa hadis ini menurut para ulama hadis adalah hadis yang lemah. Ya, hadis yang tidak dijadikan hujjah. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar kalau seseorang yang melakukan dosa tapi dia tidak tahu itu dosa, maka akan dimaafkan. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak tahu itu dosa karena tidak mau menuntut ilmu? Ya, berarti dia dosa karena tidak mau menuntut ilmu. Jelas? Orang yang melakukan dosa dan dia tidak tahu itu dosa, apakah dia terkena dosa? Tidak. Ya, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Ya Allah, jangan hukum kami kalau kami lupa atau kami salah, tidak tahu. Dan Allah berfirman, iya sudah aku kabulkan permintaan kalian, ya, bahwa aku tidak akan menghukum kalian dikarenakan kalian lupa dan dikarenakan kalian jahil, tidak tahu. Ya, dalam hadis rufi'an ummati, dikatakan rufi'an ummati apa kata Rasulullah, al-khata'u wan-nisyan, ya, diangkat dosa dari umatku dikarenakan khata', salah, tidak mengerti, nisyan, lupa, wa mastukrihalah, atau dipaksa. Jadi tiga hal yang dimaafkan dosanya, dikarenakan tidak tahu, dikarenakan lupa, dan dikarenakan dipaksa. Misalnya dipaksa untuk kafir lalu ditodong senjata, itu dimaafkan dalam Islam. Ya, dimaafkan. Tapi kan Ustaz, salah dia enggak mau nuntut ilmu, ya. Ya berarti ya masalah nuntut ilmunya, bukan masalah dosanya. Ya, berarti masalah nuntut ilmunya. Hidayah itu harus dicari, Ustaz. Ya. Ya, kita katakan, Anda yang menulis pertanyaan, hidayah harus dicari. Apakah Anda pernah mencari hidayah misalnya? Atau Anda tidak sengaja mendapatkan hidayah? Artinya tidak perlu kita mengecilkan orang-orang yang belum mendapatkan hidayah atau masih jauh dari Allah. Doakan ya, kalau kita bisa ajak mereka menuju hidayah, itu satu kenikmatan yang begitu begitu besar, ya. Artinya enggak boleh kita katakan salah mereka sendiri enggak mau menuntut ilmu. Ya, kita pun sebenarnya kalau bukan karena Allah berikan hidayah, kita enggak bisa menuntut ilmu. Ya. Artinya bukan karena kita dulu nyari hidayah sehingga kita sekarang ikut pengajian, bukan. Kebanyakan masya Allah dengan cara yang tidak dia sangka. Dia gak pernah merasa sesat, manusia gak pernah merasa sesat. Lalu dia lagi mindah-mindahin TV, ketemu TV fulan, dia dengar enak. Artinya memang dia awalnya tidak mencari, sedang nonton TV, kan begitu. Saya pun begitu sama. Saya sedang duduk di masjid ketika saya SMA, lalu teman saya berkata, ikut pengajian. Ternyata saya senang dengan pengajian itu. Apakah saat itu saya mencari hidayah? Tidak, saya tidak merasa sesat. Saya tidak mencari hidayah. Tetapi Allah berikan kita hidayah. Ya. Oleh karenanya disebutkan bahwa ucapan penduduk surga ketika pertama kali mereka masuk surga, apa ucapannya? Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami hidayah untuk sampai di sini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan kami tidak mendapatkan hidayah kalaulah bukan karena diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada penelpon yang masuk. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya mohon maaf Bapak, suara Bapak kecil sekali, tidak terdengar di studio. Iya, iya. Baik, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Pak. Ya, begini, Ustaz. Pada waktu sholat berjamaah dan rakaat terakhir itu ada kesalahan dari imam. Imamnya langsung berdiri lagi padahal sudah ditegur. Dan sebagian jamaah ada yang berdiri, ada yang duduk. Nah, yang pada waktu imam sujud sahwi, apakah yang makmum yang duduk tadi ikut sujud sahwi atau gimana, Ustaz? Baik. Dan ya, dan yang kedua masalah riba, Ustaz. Masalah riba ini si A pinjam dipinjami barang sama si B. Itu apa? Ijabnya, Ustaz, ya. Terus kemudian barang tersebut dibeli lagi sama si B. Gini, misalnya si A dipinjami barang berupa barang sebesar 12 juta. Terus barang tersebut dibeli lagi oleh si B sebesar 10 juta. Kemudian si A membayar 10 kali angsuran tapi tidak ada tambahan dan tidak ada pengurangan, tetap 1.200.000 10 kali, Ustaz. Apa termasuk ya, Ustaz, itu? Baik, itu saja, Pak. Iya, iya. Baik, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasus yang pertama, orang sholat berjamaah kemudian imamnya salah di rakaat yang terakhir, dia bangkit. Apa yang harus dilakukan? Apakah ketika sujud sahwi makmum ikut sujud sahwi? Allah alam bisawab, makmum ikut sujud sahwi bersama imam. Makmum ikut sujud sahwi bersama imam. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Jadi kewajiban makmum adalah mengikuti imam. Fa idza kabbara fakabbiru, kata Rasulullah. Apabila dia takbir, maka takbirlah kalian. Ya. Wa idza qara'a fa ansitu, kalau dia membaca dengarkanlah. Wa idza raka'a farka'u, kalau dia ruku maka rukulah. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Apabila dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Rabbana walakal hamd. Artinya hadis ini menunjukkan bahwa wajibnya seorang makmum mengikuti imam, ya, selama gerakannya masih terkait dengan sholat, dan tidak wajib mengikuti gerakan yang tidak ada kaitannya dengan sholat, ya. Sebagaimana misalnya terjadi pada masa Rasul, Rasul melepaskan sepatu dalam sholatnya, kan boleh sholat pakai sepatu, ya, khuf. Maka para sahabat mengikuti melepaskan sepatu. Maka Rasul berkata, kenapa kalian ikut melepaskan sepatu? Maka para sahabat berkata, kami melihatmu melepaskan sepatu. Maka Rasulullah berkata, sesungguhnya tadi datang Jibril kepadaku mengabarkan bahwa di bawah sepatuku ada najis misalnya, ya. Artinya hukum asalnya gerakan di luar sholat tidak wajib kita ikuti. Adapun sujud sahwi dia bagian dari gerakan sholat ketika terjadi kesalahan atau lupa. Maka hukum asalnya makmum wajib mengikuti gerakan imam. Ini yang pertama. Kasus yang kedua adalah si A diberikan pinjaman 12 juta. kemudian 12 juta ini dipinjamkan lagi atau misalnya taruhlah dihibahkan, ya dihibahkan kepada si C, ya misalnya dia meminjam uang untuk keperluan anaknya yang sudah berkeluarga, lalu kemudian si A yang mencicil ke si pemberi pinjaman, boleh atau tidak? Wallahu a'lam bishawab, tidak masalah. Ya Allah a'lam bishawab, tidak masalah. Atau kasus yang lebih jelas misalnya begini, ada orang yang membeli motor dengan cara kredit ke saya misalnya, dia datang ke saya bilang mau beli motor apa Pak? Saya mau beli motor motor Matic, harganya 18 juta. Saya bilang baik, saya belikan motornya, nanti Anda cicil selama 2 tahun. Baik, ya. Lalu motornya saya serahkan, sudah, sama surat-suratnya lengkap. Yang penting saya asasnya kepercayaan, karena dia teman dekat saya. Dia cicil, lalu dia jual motor yang dia beli dari saya dengan cara mencicil tersebut. Ya, tetapi dia tetap membayar cicilannya kepada saya. Boleh atau tidak? Tidak masalah. Ya, tidak. Tidak masalah. Ya Allah alam bisawab, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.